Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah amma ba'd. Naam, ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-67. Dan ingatlah, idh qala Musa liqaumihi, tatkala Musa menyatakan kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilun, dan sungguh telah terbunuh bagi mereka qatilun, ada yang terbunuh di antara mereka. La yudra qatiluhu, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Jadi ada kejadian meninggalnya seorang dari kalangan Bani Israel yang kemudian belum diketahui siapa pembunuhnya, siapa pelakunya. Saling tuduh satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka menemui Nabi Musa alaihi salam untuk mengadukan kejadian tersebut, untuk meminta petunjuk. Nah, apa yang harus mereka jalankan? Wasa'aluhu, dan mereka pun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, an tad'u Allah, an yad'u Allah, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah, yubayyinahu lahum, agar Allah menerangkan kepada mereka siapa pembunuhnya. Fada'ahu, lalu Nabi Musa alaihi salam beliau berdoa. Setelah itu, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi. Qalu, mereka menyatakan, atattakhidhuna huzwa, apakah kamu itu mengolok-olok kami? Mahzu'an bina, mahzu'an, diolok-olok dengan kami. Haisutu jibu nabi misli dhalika, ketika kamu jawab dengan jawaban itu, apa kaitannya? Yang ditanyakan siapa pembunuhnya, kok jawabannya sembelih sapi? Jadi mereka merasa dipermainkan. Atattahiduna huzwa, antara soal dengan jawaban gak nyambung. Yang ditanyakan siapapun pembunuhnya, yang jawabannya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi, seakan-akan gak ada kaitannya. Qala, kata Nabi Musa alaihissalam, a'udhu, aku berlindung, amtani'u, aku gak mungkin. A'udhu billah, berlindung kepada Allah, anakuna minal jahilin, untuk aku menjadi golongan jahil. Jahil di sini bukan bodoh, jahil di sini safi, maknanya orang yang dungu. Di antara salah satu ciri orang yang dungu itu adalah orang yang senang mengolok-olok saudaranya. Makanya Nabi Musa alaihissalam menyebutkan di sini, aku bukan termasuk golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang safi. Baik. Karena orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu, biasa mereka mengolok-olok orang lain. Nah, kemudian al-mustahzi'in, aku bukan golongan orang-orang yang mengolok-olok. Falamma 'alimu annahu 'azima, tatkala mereka tahu bahwasanya Nabi Musa itu memang betul sungguh-sungguh, qalu, mereka menyatakan, fadhal selanjutnya. Qalu da'u lana, qalu da'u lana, mereka menyatakan, da'u lana, doakan untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, kembali, terulang bahasa ini, doakan kepada Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan kami, doakan kepada Tuhan. Kedunguan orang-orang Bani Israil, doakan kepada Rabbmu, yubayin lana mahiya, untuk menjelaskan kepada kami itu sapi yang bagaimana. Sebenarnya ketika Musa menyatakan Allah perintahkan, inna Allah ya'murukum an tadzbahu, harus selesai. Sapi model apapun disembelih selesai. Tapi karena mereka ini memang orang-orang yang bulat ruwet, kemudian bertanya pertanyaan yang tujuannya agar kewajiban itu dibatalkan, agar kewajiban itu, perintah itu dibatalkan, sehingga tanya, ini sapinya yang model bagaimana? Ai masinuha, yang ditanyakan umurnya, ini sapi umur berapa ini yang harus disembelih ini? Qala Musa, berkata Musa alaihissalam, innahu ay Allah, sesungguhnya dia, yakni Allah, yaqulu, menyatakan, innaha baqaratun la faridun, itu adalah sapi yang la faridun ay musinnah, bukan sapi yang tua. Musinnah tua, yang sudah banyak melahirkan keturunan. wala bikrun ay shagirah, bukan pula sapi yang masih kecil, bukan sapi yang terlalu tua, bukan pula yang sapi kecil, awanun nasofun, pertengahan baina dzalika al madhkur min sinin, yang disebutkan dari usia itu. Jadi usianya tengah-tengah, tidak yang tua, tidak yang muda, pertengahan usianya. Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan, bihi min dhabhiha. Apa yang kalian diperintahkan dengannya, min dhabhiha, dari menyembelihnya. Baik, ini pertanyaan mereka tentang usianya. Fadhol. Lalu kembali mereka menyatakan, ud'ulana rabbak, doakan kepada Rabbmu untuk kami, yubayyilana, agar Rabbmu itu menerangkan kepada kami, malaunuha, kelir warnanya itu apa, sapinya itu warnanya apa. Sudah selesai pertanyaan tentang umurnya, pertengahan, tidak tua, tidak kecil. Pertanyaan kedua, warnanya apa sapinya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Kata Nabi Musa alaihi salam, Allah menyatakan sapinya itu safra, berwarna kuning. Faqi'un launuha sadidu safra, sangat kuning. Sangat kuning. Ini tambah susah lagi nyarinya. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat susah untuk menjalankannya. Tasurun nadirin ilaiha bihusnia, yang membuat takjub orang yang melihatnya. Aitu jibuhum, yang saking bagusnya warnanya, orang kalau melihat itu heran, kaget. Ini sapi kok modelnya demikian. Lanjut. Qalu ud'u lana rabbak yubayyilana ma hiya. Pertanyaan ketiga, mereka menyatakan, qalu ud'u lana rabbak, doakan kepada Rabbmu untuk kami, yubayyin lana, agar menerangkan kepada kami, ma hiya. Yang ketiga, ma hiya ay asaimah am amilah, sapinya itu sapi yang hanya diternak atau sapi yang dipekerjakan. Ini sapi yang hanya dikasih makan selesai, atau sapi yang dipakai kerja. Innal baqara ay jinsuhu al-man'ut mimma dhukira. Sesungguhnya sapi, yakni jenisnya yang di al-man'ut, yang disifatkan dengan apa-apa yang disebutkan, tasyaba alaina, ini masih samar bagi kamu, belum jelas. Lekasrobi, karena saking banyak sapi. Ini menunjukkan di zaman itu banyak sapi. Ini sapi yang model apa? Sapi itu banyak, usianya berapa, terus warnanya bagaimana, dia itu sapi ternak atau sapi yang dikerjakan. Falam nahtadi ilal maksudah, kami belum mendapatkan petunjuk untuk yang dimaukan itu. Sapi yang ini yang dimaukan, sapi yang apa yang diminta untuk disembelih itu. Wa inna insyaallah la muhtadun ilaiha. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan muhtadun, mendapatkan petunjuk padanya. Wa fil hadis laulam mastasnu, seandainya mereka tidak mengecualikan, lama buyinat lahum al-akhir al-abad, niscaya tidak akan diterangkan untuk mereka al-akhir yang lain ya, selamanya. Kalau langsung disembelih sapi apapun selesai. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan yang berturut-turut ya, sehingga semakin susah untuk mendapatkannya. Nah, fadhol. Hadis yang tadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah laulam itu ila lahir, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadisnya munqati, hadisnya terputus sanadnya, dhaif. Qala innahu yaqulu innaha baqratun la dhalulun. Nabi Musa menyatakan, sesungguhnya Allah menyatakan, inna baqaratun, itu adalah sapi yang la dalulun, ghaira mudallalatin bil amal, bukan sapi yang dipakai untuk bekerja, bukan sapi yang dipekerjakan. Tusirul al arda tukallibu al-ziraah, bukan sapi yang dipakai untuk membajak, untuk bercocok tanam, dipakai ke sawah, bukan itu. Wal jumlah sifah zalulun, dan jumlah innaha baqratun ini sebagai sifat untuk zalul, dahila finnahi finnafi, yang masuk ke dalam penafian. Wala tuskil harsa al-ardo al-muhayya'a li-zira'ah, bukan pula sapi yang dipakai untuk mengairi sawah, mengairi pertanian, al-ardo tanah, al-muhayya'ah yang dipersiapkan li-zira'ah untuk ditanami. Ini sapinya bukan sapi yang dipakai ke sawah, bukan sapi yang dipakai untuk membajak tanah, bukan sapi yang dipakai untuk ngangkut air, untuk nyirami tanah yang mau ditanami, bukan itu. Nah, musallamatun, yang dia selamat, minal uyuk wa atharil amal, dari cacat-cacat dan pengaruh kerja. Sapinya tidak boleh sapi yang kelihatan ada pengaruh dari kerjaan dia. Kalau dipakai untuk kerja sawah misalnya, mungkin ada cacatnya, ini tidak boleh. Harus sempurna sapinya. La siyata laun fiha ghairu launiha, tidak boleh ada warna lain selain warnanya. Jadi yang diharapkan, yang diperintahkan ini sapi kuning, enggak ada warna lain. Ya. Enggak boleh ada campuran warna lain, itu makna la siyata fiha. Ya. Tidak ada warna lain lainnya. Jika ada bintiknya, ada belangnya, tidak boleh. Ya, harus full, ya, harus full kuning, sangat kuning. Qalul ana jitta billah. Kemudian mereka menyatakan, al-an, sekarang kamu telah mendatangkan kebenaran. Kalau tadi dianggap mengolok-olok, sekarang oh berarti memang benar kamu itu. Ini memang perintah Allah. Nataqta bil bayanit tam, kamu telah mengucapkan, menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Fatolabuha, akhirnya mereka pun mencari sapi itu. Susah. Susah untuk mencarinya. Makanya nanti disebutkan taib. Wa makadu yafalun. Hampir-hampir mereka tidak bisa menemukan sapi itu. Karena ulah mereka tanya-tanya, semakin susah sapi itu didapatkan dengan sifat tersebut. Naam. Fawajaduha indal fatal bar bi ummih. Mereka bisa mendapatkan sapi yang disifatkan itu milik seorang pemuda yang dia itu berbakti kepada ibunya, ya, berbakti kepada ibunya. Fastaruha bimil'i miskiha zahaban, dibeli dengan emas sekantong penuh, misik itu kulit, ya, kantong kulit yang gede penuh dengan emas, sangat mahal, ya, didapatkan tapi dengan harga yang luar biasa mahalnya, karena memang ini sapi yang gak ada duanya, susah untuk nyarinya. Nah, kuning mulus, usianya tidak tua, tidak kecil, ya, tidak ada bekas-bekas dia dipekerjakan, susah. Dan ternyata mereka bisa untuk mendapatkannya dengan susah payah, dan itu pun harganya sangat-sangat mahal. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah, bahwasanya sapi itu didapatkan dari seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, dengan harga yang mahal, ini termasuk dari riwayat Israiliyat. Jadi kisah-kisah ini banyak disebutkan, yang bersumber dari Israiliyat. Nah, dan Rasulullah SAW menyebutkan kisah Israiliyat itu tidak bisa kita percayai, juga tidak bisa kita tolak, dibiarkan saja. Nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan kisah ini, la hajata bina ila ma dzakara katsirun minal fasirin min Israiliyat. Kita tidak butuh apa yang disebutkan para fasirin tentang kisah-kisah Israiliyat, min anna hadil baqara kanat inda rajulin barin bi ummi. Sapi itu dimiliki seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Wa annahum istarauha min lubimiti maskiha dhahaban. Yang kemudian dibeli sapi itu dengan sekantong emas penuh. Wa hadza minal israiliyat allati la tasduqu wa la takdzib. Ini israiliyat yang tidak kita percaya, juga tidak boleh kita dustakan. Walakin dhahirul Qur'an huna yadullu ala kadzbiha. Ini penilaian Syaikh Muhammad rahimahullah, tapi dhahirnya Al-Qur'an di sini menunjukkan kisah itu dusta. Kisah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, sapi itu dimiliki seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, ini kisah yang dusta. Nah, seandainya memang itu benar, ini saya akan dinukilkan, karena itu penting. Untuk apa dinukilkan? Penting untuk anjuran berbuat baik kepada ibu. Anjuran berbuat baik kepada ibu. Baik. Sehingga beliau menyebutkan baik kisah-kisah Israiliyat, ya, banyak disebutkan tentang cerita ini atau kisah ini. Ya. Naam. Menyikapi Israiliyat yang tadi disebutkan tidak boleh didustakan dan juga tidak boleh dipercayai. Baik. Kemudian qala Syuuti rahimallahu fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak menjalankannya. Kenapa? Ligola ithamaniha, karena sangat mahalnya harga sapi itu. Wa fil hadis lau dzabahu ayya baqratin kanat. Seandainya mereka menyembelih sapi apapun, la jazaathum, niscaya sudah apa sudah terpenuhi. Walakin saddadu ala anfusihim. Tetapi mereka memperberat diri-diri mereka. Wa saddadallahu alaihim, Allah pun memperberat mereka. Naam. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis ini dhaif. Naam. Baik, istayir. Wa'id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini kembali kepada ini loh, asal ceritanya itu ini, ya. Asal cerita kenapa kok sampai diperintahkan untuk nyembelih sapi, ini asal ceritanya. Ayat ke-72 ini. Wa'id qataltum, dan ketika kalian membunuh nafsan, ketika kalian membunuh jiwa, fadara'tum, ya, kalian pun saling butuh. Siapa pembunuhnya ini? Fihi idgham dal fat. Dalnya di idgham fita. Nah, ai takhasamtum wa tadafa'tum. Kalian saling mukhasamah, saling bertikai. Tadafa'tum, ya. Saling membela diri, saling menuduh. Wallahu mukhrijun mudhirun, dan Allah menampakkan ma kuntum taktumun, apa-apa yang kalian tutupi, apa-apa yang kalian sembunyikan, min amriha, dari perkaranya. Wa hadza i'tiradun wa huwa awwalu kisah. Ini i'tirad dan ini awal kisahnya. Nah, kisahnya berawal dari sini. Baik. Ini jumlah i'tiradiyah. Jumlah yang di tengah-tengah, ya. Disebutkan, kemudian disebutkan awalnya. Nah, ini asal kisahnya. Betul. Ini disebutkan, ini kenapa sih kok apa asal ceritanya itu kok malah diakhirkan? Menurut kita kan mestinya ini sumbernya ini, kemudian baru perintah-perintah Allah. Nah, kenapa kok diakhirkan ini? Nah, ba'id qatal tum nafsan fadara tum fiha, ini kok diakhirkan? Ini ingin menyambungkan, ingin menunjukkan kejelekan-kejelekan Bani Israel secara runtut. Ya. Nah, maka didahulukan itu. Didahulukan pertanyaan-pertanyaan jelimet mereka. didahulukan baru kuning ini loh, asalnya ini. Ya. Asal ceritanya itu ini. Fakulna, lalu kami pun menyatakan idribuhu ay al-qatil pukullah, yakni orang yang terbunuh tadi, mayat tadi pukullah bi ba'dhiha, dengan sebagian sapi yang telah disembelih tadi. Fadaraba atau faduriba bilisaniha, dia menyatakan itu dipukul dengan mulutnya, mulut sapi. Au ajbi zanabiha, atau dengan pangkal ekornya, ya, dengan pangkal ekornya. Fahaya, maka mayat itu pun hidup setelah dipukul dengan anggota sapi ini. Ya. Tidak disebutkan apa dipukulnya pakai apa. Yang penting karena Allah tidak menyebutkan di sini, ya, bagian sapi yang dipukulkan itu apanya. Waqala, setelah orang itu hidup kembali menyatakan qatalani fulanun wa fulanun, aku dibunuh oleh fulan, disebutkan sebuah nama, wa fulan, dan fulan, ada dua pembunuhnya. Libni ammih, itu anak pamannya. Anak pamannya. Ini ceritanya pengen menguasai warisan, pengen menguasai warisan. Ini kok nggak mati-mati, akhirnya dibunuh. Wamata, setelah ngomong pembunuhnya, dia mati lagi. Hidup sementara, sejenak itu untuk ngasih info. Ini loh pembunuhnya itu ini dan ini. Kemudian mati lagi, mayat lagi. Wa khurima al-miras, di apa diharamkan, maknanya dua pembunuh tadi itu tidak mendapatkan warisan. Wa khurima al-miras, ini dalam kisah Israiliyat disebutkan ini ponaan yang membunuh, ini ponaannya membunuh bibinya agar dapat warisan. Karena gak mati-mati akhirnya dibunuh, dia cepat dapat warisannya. Ternyata ketahuan dia membunuh dengan kisah ini, maka dia pun tidak berhak mendapatkan warisan. Wa kutila, duanya pun dieksekusi, duanya pun, kedua orang pembunuh itu pun dihukum mati. Qala ta'ala kadzalikal lil ihya, demikianlah untuk menghidupkan. Yuhsilaul mauta, Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, untuk Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalail qudratih, tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian itu berakal. Tadabbarun, bisa mengambil pelajaran, bisa memperhatikan. Fata'lamuna, dan kalian mengetahui. Annal qadir ala ihya'i nafsi wahidah, bahwa zat yang mampu untuk menghidupkan satu jiwa. Qadirun ala ihya'i nufus kathirah, itu juga mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak. Batuk minun, maka berimanlah kalian. Allah ketika mampu menghidupkan satu orang ini yang asalnya mati hidup kembali, Allah juga mampu menghidupkan orang-orang yang banyak. Nah, bukan yang satu. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Ini kisah yang panjang. Baik. Yang kemudian faedahnya jadi satu. Berapa ayat tadi? Tujuh ya. Tujuh ayat. Nah, ini faedahnya jadi satu karena satu rangkaian dari kisah sampai selesai. Faedahnya 20 lebih faedah dari ayat ini insyaallah taala. Baik, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.